السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-7. Insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan ayat dari surah Al-Maidah ayat yang ke-112. Silakan dibaca Abu Fatim. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qala al-hawariyyuna ya 'Isa ibn Maryama hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ketika berkata Hawariyu, para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang setia, wahai Nabi Isa alaihissalam, apakah dapat Tuhanmu menurunkan untuk kami hidangan dari langit? Nabi Isa berkata alaihissalam, bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Id dzarfiyah qala fi'lun madin al-hawariyuna fa'ilnya. Ya harfu nida, Isa munada, ibna badal dari Isa, Maryama mudhofun ilai, hal harfu istifham. Nah. Yastati'u fi'lun mudhari'un rabbu fa'ilnya. Ya, fa'il. Harfu mudhofun ilai, an harfu masdarin wa nasbin yunazzila fi'lun mudhari'un mansubun bi'an alaina jar wa majrur ma'idatan maf'ulun bih minas sama jar wa majrur qala fi'lun madhin ittaqu fi'lu amrin alwaw sebagai fa'il Allah lafzul jalalah sebagai maf'ulun bih in dzarfiyah syartiyah indika in harfu syartin aja syartin in harfu syartin kun fi'lun madhin nakis tum isim kun isim kana mu'minina khobar kana. Nah. Wadhkur idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryama hal yastati'u rabbuka in sa'altahu an yunazzila alaina ma'idatan ta'ama minas sama. Ma'idata ta'amin. Oh, mudhafun ilaina. Ma'idata ta'amin minas sama. Fakana jawabahu an. Fakana jawabuhu. Oh, fakana jawabuhu an amrohum. Anna. Oh, anna amarohum. Bi an. Apa? Ini an ya? An amarohum. An amarahum bi an yattaqu azaballahi ta'ala in kanu mu'minina haqqal imani. Ingatlah ketika pengikut Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam yang setia, wahai Nabi Isa alaihissalam, apakah Tuhanmu dapat engkau meminta kepadanya agar menurunkan kepada kami hidangan makanan dari langit? Maka jawabannya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar maka jawaban Nabi Isa adalah memerintahkan mereka agar bertakwa kepada Allah dari azab Allah Ta'ala jika kalian benar-benar beriman jika mereka benar-benar beriman dengan sebenar-benarnya iman. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala al-hawariyyuna ya 'Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas samaa'. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika para pengikut setia Nabi Isa AS berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah Rabbmu mampu menurunkan kepada kami hidangan makanan dari langit? Nabi Isa menjawab, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi, ya, Al-Hawariyun ini adalah para pengikut setia Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang mereka pun yang sama seperti kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang mendapatkan keutamaan berupa hidangan dari langit. Dan ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam mendengar permintaan ini, bukannya langsung mengiyakan, Nabi Isa mengatakan, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Karena Nabi Isa mengetahui, ya, kalaupun sekiranya Allah menurunkan hidangan kepada mereka, lalu mereka malah ingkar, ya, setelahnya tidak beriman, azab Allah pasti akan turun kepada mereka. Makanya kata Nabi Isa, ittaqullah, ya, takutlah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman, ya. Nah, kita lihat lagi apa cerita selanjutnya. Silakan dibaca. Bu Dehli, saya baca. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 112 ya, Ustaz. 100 berapa, Ustaz? 113 ya. Mana di ayatnya enggak ketemu. Lillahi ya, Ustaz ya. Mana sih? Tak dulu sebentar hilang dia, Ustaz. Insyaallah. Zalika ya, Ustaz ya. Mana sebentar dulu. Qalu nuridu. Iya, Ustaz ya. Qalu nuridu ya. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka berkata, kami ingin memakan makanan tersebut untuk mententramkan hati kami. Dan kami mengetahui bahwa sesungguhnya engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami adalah orang-orang bersaksi atas kebenaran tersebut. Mana dia? Hilang catatan kopek saya, Ustaz. Ayo, qalu. Qalu fi'lun madin. Nuridu sebagai fa'il. Nuridu fi'lun mudhari'un fa'ilnya tak dhamir mustatir nahnu ya, Ustaz. Nah. An hasfu masdari wa nasbin nakula fi'lun mudhari'un mansubun bi an minha jar wa majrur. Allahu atfin tatma'inna maktufun ala nakula ya. Nun taukid ya, Sa. Ya. Yeah. Bukan, itu mah asli nun ya, Afan. Hah? Itu mah anna yatma'innu tu nunnya nun asli, bukan nun taukid. Iya. Oh. Asli. Iya. Kulubu fa'il na mudafun ilaihi. Allah harfu atfin naklama maktufun ala nakula. An harfu mastari wa nasbin qad harfu tahkikin. Sodaqtana fi'lun madin fa'ilnya ta ta ya. Na maf'ulun bi al-wafu adfin nakuna nakuna itu maktuh juga Ustaz ya. Nakuna maktuh ya, maktuhnya ke ala anak kula. Ya. Alaiha jar wa majrur. Dulu isimnya dhamir mustatir nahnu. Isimnya dhamir mustatir nahnu. Alaiha jar wa majrur sebagai khobar dari apa tadi? Dari kana. Bukan alaihanya. Hah? Oh, mina syahidinnya. Mina syahidinnya. Alaiha jar wa majrur mina syahidin jar wa majrur. Khobar dari nakuna. 113. Qolal hawariyuna nuridu annakula minal ma'idata minal ma'idati san ma'idata. Minal ma'idata kan amin. Minal ma'idati watas kuna kulubuna liru yatina. Wana lamu yakinan sodda kolka. Sid. Posid. Sid. Siapa sah? Sid kolka fi nubuwatika. Posid kolka fi nubuwatika. Wa annakuna minasyahidina ala hazihil ayati. Annallaha anzalaha hujjatan lahu alaina. Hujjatun lahu alaina. Fi tauhidihi wa kudratihi ala ma yasha'u. Wa hujjatan laka ala sidikika fi nubuwatika. Berkata orang-orang hawariyun, kami ingin memakan hidangan itu dan menjadikan hati kami tentram ya. Tentram karena melihatnya. Kami mengetahui dan yakin dan membenarkanmu dan membenarkan kenabianmu. Kami mengetahui dengan yakin kebenaranmu di dalam nubuahmu. Kami mengetahui dengan yakin kebenaranmu dan tentang kenabianmu. Dan kami menjadi saksi atas ayat ini. Atas ayat ini. Bahwa Allah menurunkan hujahnya atas kami dalam ketauhidannya dan kekuasaannya terhadap apa yang dia kehendaki. Dan hujah bagi engkau atas kebenaranmu tentang kerasulanmu. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kabarakallahu wa jazakallahu khairan. Ustaz, suaranya enggak ada. Oh, afwan, dari tadi. Ya, dari tadi. Ya, tep, afwan ya, ini ulang berarti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minasy syahidin. Mereka, yaitu orang-orang Khawariyun, berkata, jadi mereka mendengar jawaban Nabi Isa, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Mereka sadar bahwa Nabi Isa tidak suka dengan permintaan ini. Lalu mereka pun menjawab, qalu nuridu an na'kula minha. Kami ingin makan sebagian darinya. Sebagian dari hidangan langit. Wa tatma'inna qulubuna, ya, agar menjadi, ya, tenang hati-hati kami. Wa na'lama an qad shadaqtana, dan kami mengetahui bahwasanya engkau telah membenarkan kami, maksudnya telah membenarkan keimanan kami. Wa nakuna 'alaiha minasy syahidin, dan agar kami menjadi saksi, ya, atas mukjizat tersebut, atas keajaiban tersebut. Jadi kata Khawariyun, kami jelas beriman kepada Allah, ya. Seakan-akan mereka menegaskan bahwa mereka enggak kayak Bani Israil, ya. Kalau Bani Israel itu kan minta ini, minta itu, tujuannya memang mereka minta diyakinkan oleh Nabi Musa. Ya. Mana sih, ya, Tuhanmu, perlihatkanlah kepada kami. Bani Israel kan seperti itu, ya. Jadi mereka tuh minta ini dan itu karena memang mereka kurang iman, ya. Bahkan mereka tidak beriman. Makanya mereka minta bukti nyata. Sementara kalau Al-Hawariyun ini, para pengikut Nabi Isa alaihi wasallam, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka ingin agar hatinya lebih tenang, ya. Dan ini nggak masalah, ya. Ya, dan ini nggak masalah. Karena Nabi Ibrahim sekalipun, ya, seperti itu, ya. Nabi Ibrahim sekalipun seperti itu, ya. Ketika beliau meminta tanda, ya, apa namanya, kata beliau, dia hanya ingin menenangkan hatinya. Imannya sudah ada dalam hatinya, tapi biar lebih mantap lagi, dia ingin bukti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitupun Nahwariyun, ya. Kata orang Khawariyun, ya, kami minta ini bukan karena kami tidak beriman, kami beriman dan engkau pun telah menyaksikan keimanan kami, ya. Wa na'lama an qad shadaqtana, dan kami tahu bahwa engkau telah membenarkan keimanan kami. Ya, jadi Al-Khawariyun ini minta makanan dari langit tujuannya bukan karena menghilangkan keraguan tapi memantapkan keimanan, ya. Nah, kita akan baca ke selanjutnya bagaimana jawabannya. Ya, boleh baca Ummu Fudail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala 'Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idah. Anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآياتا منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Nabi Isa, putra Maryam, berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadikan itu sebagai hari raya bagi kami, bagi orang-orang yang di awal dan orang-orang yang setelah kami, dan sebagai tanda darimu. Dan berilah kami rezeki, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Qala fi'lun madin, Isa fa'il dari qala, ibnu badal dari Isa, Maryama mudhafun ilaihi, Allahumma munada, Rabba badal dari Allahumma, na mudhafun ilaihi. Allahumma itu gimana, Kak? Ada cara ini Arab yang agak detail. Jadi Allahumma itu kalau kita mau Arab, munada bi hadfi harfin nida. Munada bi hadfi harfin nida. Apa artinya? Mufrid. Dihapus huruf nidanya, ya Ustaz. Ya, jadi munada dengan membuang huruf nidanya. Takdiruhu ya Allah. Jadi Allahumma ini sebetulnya awalnya ya Allah, cuma dihapus huruf nidanya, nah mim itu sebagai ganti dari yang dihapus. Jadi gitu. Allahumma tu munada bihadfi harfi nida. Ayo. Robbannya badal ya Ustaz? Enggak, robbannya ya ini lagi. Ini kayak Allahumma ya robbana. Jadi Allah, lagi. Ya Allah ya robbana kan gitu. Oh, no. Jadi robbana juga sama bihadfi harfi juga. Nah, nanya mudhafun ilai anzil fi'lu amrin fa'ilnya anta alaina jar wa majrur ma'idatan maf'ulun bihi minas sama'i jar wa majrur takunu fi'lun madin fi'lun mudhari naqis isimnya dhamir mustatir takdiruhu hiya lana jar wa majrurun aidan khabar takunu li awwali jar wa majrurun na dhamir sebagai mudhafun ilaih alwaw harfu atfin akhiri ma'tuf ala li awwali na mudhafun ilaih alwaw harfu atfin ayatan ma'tuf ala ma'idatan ya aidan ya aidan ma'tuf ala aidan minka jar wa majrur alwaw harfu atfin urzuq fi'lun amrin fi'lu amrin dhamirnya anta fa'ilnya anta na mudhafun ilaih alwaw harfu atfin maf'ul bi maf'ul bi alwaw harfu atfin anta dhamir mubtada khairu khabar arraziqina mudhafun ilaihi nah ajaba Isa bin Maryama qalabal hawariyina fada'a rabbahu jalla wa'ala qailan rabbana anzil alaina ma'idatan tu'aman minas sama'i nattakhidhu yawma nuzuliha 'aidan lana nu'azzimuhu nahnu wa man ba'dana wa man ba'duna wa takunul ma'idata 'alamatan wa hujjatan minka ya Allah 'ala wahdaniyatika wa 'ala sidqi nubuwwati wamnahna min ata'ika al-jazili wa anta khairul raziqin. Nabi Isa putra Maryam menjawab permintaan dari Hawariyun dan maka Nabi Isa berdoa kepada Rabbnya Jalla wa'ala sambil berkata ya Rabb turunkanlah bagi kami hidangan makanan dari langit dan kami menjadikan hari turunnya itu sebagai hari raya bagi kami. Kami akan mengagungkan dan orang-orang setelah kami juga akan mengagungkan. Dan hidangan ini menjadi tanda dan hujah darimu ya Allah atas keesaanmu dan atas pembenaran dari nabiku. Kebenaran dari nabiku. Dan kami kebenaran dari kenabianku. Kebenaran dari kenabianku. Dan kami melarang ya Ustaz, wamnahna. Wamnahna itu dan anugerahkanlah kepada kami. Anugerahkanlah kepada kami ketaatanmu yang mulia ya Ustaz. Jazil. Nah. Dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Astagfirullah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala 'Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. وَرَزَقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Nabi Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam berkata, Allahumma, wahai Allah, Rabbana Rabb kami, anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Yang mana ya turunnya hidangan itu akan menjadi hari raya bagi orang-orang pertama kami dan orang-orang akhir kami, maksudnya yang sekarang dan yang akan datang. Wa ayatan minka, jadi turunnya hidangan tersebut merupakan ayat atau bukti nyata hujjah darimu. Warzuqna, dan berilah kami rezeki. Wa anta khairur raziqin, ya, engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki, ya. Ya, setelah Nabi Isa mengetahui bahwasanya tujuan dari Al-Hawariyun meminta hal tersebut bukan karena mereka ragu, tapi untuk mengokohkan keimanan mereka, Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan makanan dari langit, ya, untuk dimakan oleh pengikut setianya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kita lanjutkan kisahnya. Siapa lagi yang baca nih? Bu Nurul, ya. Baca, Bu. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ. فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ. فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkannya kepada kalian. Siapapun yang kafir setelah itu di antara kalian, maka aku akan mengazabnya dengan azab yang belum pernah aku azabkan kepada seorang pun di alam ini, di antara umat manusia. Qala fi'il madhi, Allahu sebagai fa'il, ini harfu... Nah, harfu taukir. Nah, harfu taukir. Harfu taukid wa nasbin, ni nun wikaya, kemudian dulu. Ini ada kalau ini langsung aja, ya. Ya, domir mutakallim, ya. Aliau domir domir mutakallim sebagai isimnya inna, domir mutakallim sebagai isimnya inna, munazziluha kabar-kabar inna. Semua kabarnya inna. Alaikum jar majrur. Alfa'u harfu atfin. Man ismu syartin. Sebagai yakur. Mana sekarang sebagai mubtada, Bu? Sebagai mubtada. Yakur fi'il mudari majrum biman. Ba'du zaraf. Minkum jar majrur, alfa'u harfu atfin, ini inna harfu inna ayya mutakallim sebagai isim inna, mu'adzibuhu fi'il mudari, fi'il mudari majzul, normal, mu'adzibuhu fi'il mudari hu sebagai maf'ulun bi azaban maf'ul mutlak, ya. Azaban, ya, maf'ul mutlak. Mutlak. La harfu nafyin mu'adzibuhu mu'adzibuhu fi'il mudhari hu sebagai al-ha'u sebagai maf'ulun bi ahadan maf'ul mutlak lagi, ya. Maf'ul aja, maf'ul. Maf'ulun bi. Mina alamin jar majrur. Ya. Itu sini. Ayo. Ya, ini deh. Qala Allahu ta'ala. Qala Allahu ta'ala, inni munazzilu ma'idatan ta'minan ma'idatan minat ma'idatat ta'ami 'alaikum famay yajhadu pamai yajhad, ya. Pamai yajhad minkum. Yajhad, ya, Ustaz. Ya. Pamai yajhad minkum. Wahdiyani. Wahdiyani. wahdaniyati wa nubuwatan Isa alaihi salam ba'da nuzulil ma'idati fa inni mu'adzibuhu azaban syadidan la mu'adzibuhu ahadan minal alamin waqad nazalat ma'idatu kama wa'adallahu wa'adallahiya kama wa'adallahu fil madini naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku akan nurunkan hidangan makanan kepada kalian, barang siapa yang menentang ingkar dari antara kalian tentang keesaanku dan kenabian Isa alaihi salam sesudah turunnya hidangan maka aku akan mengazabnya dengan siksaan yang keras. Tidak pernah aku mengazab seseorang pun dari seluruh alam, maka sesungguhnya telah turun hidangan sebagaimana yang Allah janjikan. Nambar kalau fik, jazakillahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkannya kepada kalian. Jadi Allah mengabulkan permohonannya Nabi Isa dan kaumnya. Bahkan yakfur bagus, tapi Allah mengancamnya. Allah memberikan ancaman. Siapa saja yang tetap kufur setelahnya, setelah diturunkan bukannya malah tambah keimanannya, tapi malah kufur. Ya fa inni u'adzibuhu, maka sungguh aku benar-benar akan mengazabnya. Azaban dengan sebuah azab, la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Yang belum pernah aku memberi azab seorang pun, ya, dari orang yang ada di bumi ini sebelumnya. Jadi ancaman Allah kalau ternyata setelah diturunkannya hidangan dari langit, bukannya malah makin tambah keimanannya, malah kufur kepada Allah, maka Allah mengancam dengan adab yang belum pernah Allah timpakan kepada seorang pun sebelumnya. Saking ya bahayanya meminta sesuatu ketika dikabulkan, bukannya malah tambah keimanannya, malah kufur. Ya, jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwa permohonan semacam ini bukan sesuatu yang terlarang. Karena memang keimanan para al-hawariyun itu telah disaksikan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi tujuannya bukan karena mereka ragu, ya. Mereka yakin yang mereka membenarkan Allah. Mereka beriman kepada Rasul, membenarkan Rasul dan Rasul pun membenarkan mereka. Namun mereka ingin agar itu menjadi hujah, ya. Agar itu menjadi hujah yang bisa mereka sampaikan kepada generasi anak keturunan mereka. Meskipun pada akhirnya tidak semuanya beriman. Karena di masa kekosongan, ya, zaman fatrah itu, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, akhirnya banyak juga orang-orang yang kembali menyembah berhala. Barulah pada masa Nabi Muhammad SAW, mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, baca Bu Yasra. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn. Ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dan dua Tuhan dari selain Allah. Dia berkata, Maha Suci, tidaklah ada bagiku. Aku mengatakan apa yang bukan bagiku dengan hak. Nah, kayaknya jadi, gimana? Gimana biar yang dengar tuh paham apa yang bagaimana nih? Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hak. Ya. Nah, tentuku, gitu. Jika aku mengatakannya, maka sungguh engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang dalam dirimu. Sungguhnya engkau maha mengetahui yang goib. Al-Waw harfu adfin id dhorof qala fi'il madi Allahu lafdu jalala sebagai fa'il ya harfu nida Isa munada ibna badal min Isa Maryam mudafun ilaih anta al-hamzatu harfu istifham anta domir munfasil sebagai mubtada kulta fi'il madi watta'u domir mutasil sebagai fa'il linnasi jar wa majrur ittakhidu fi'il amr al-waw sebagai fa'il walya'u domir mutasil ya. Sebagai maf'ul bih ya maf'ul bih awal ya. Oh wa nun ya. Oh na'am wa nun lil wiqaya walya'u domir mutasil sebagai maf'ulun bih awal. Al-waw harfu atfin ummi ma'tuf ala ya Ustaz. Ala ya'u. Ya, mata kalim. Naam. Ya, wa ummi ummi mudafun ilaih. Yang mana yang mata kalim? Eh. Umminya ma'tuf, ya'nya baru mudafun ilaih. Iya, naam Ustaz. Wal ya'u mudafun ilaih ya. Ilahaini maf'ulun bithani. Naam. Min duni jarwa majrur. Allahi lafzu jalala sebagai Allahi lafzu jalala sebagai mudhafun ilaihi. Qala fil madi. Subhana maf'ul mutlak. Al-kafu sebagai mudhafun ilaihi. Ma harfu nafiyin yakunu fi'il mudhari' nakis li harfu jar wal ya'u aja hah jar wa majrur nah sebagai ini khabar muqaddam ya an harfu masdarin wa nasbin aqula fi'il mudhari' mansubun bi an Failnya apa namanya Ustaz? Akula. Domain mustatir anak. Ana ya, ya. Ma isi mausul sebagai maf'ulun bi laisa fi'il madi. Isim laisanya domain mustatir huwa li harfu jar. Jadi kalau kayak gini bihakin ini jadi laisa bihakin li. Kalau li-nya kan jar majrur sebagai khabar muqaddam bihakin nanti banyak bazaidah ya. Ini yang disebut majrurun lafdhan marfu'un mahalan gitu ya. Jadi secara lafaz di jar majrur tapi secara kedudukan dia marfu'. Nah, berarti bihakin banyak harfu zaidah ya Ustaz. Iya. Sebagai ini khabar laisa haqqanya. Ya bihakinnya nanti sebagai khabarnya laisa. Nah, in harfu syartin kuntu fi'il madin fi'il madi watta'u sebagai isim kana kultu fi'il madi watta'u sebagai fa'il Al-ha'u sebagai maf'ulun bi. Al-fa'u harfu jawab. Qad harfu tahqiqin. Alimtum. Alimta. Fi'il madi. Wata'u sebagai fa'il. Al-ha'u sebagai maf'ulun bi. Ta'lamu fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir anta. Ma isim mausul sebagai maf'ulun bi. Fi nafsi jar wa majrur. Al-wawu harfu atfin. La harfu nafiyin. A'lamu fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir ana. Ma isim mausul sebagai maf'ulun bi. Fi nafsi jar wa majrur. Al-kafu sebagai mudhafun ilaihi. Inna harfu taukidin wa nasbin. Al-kafu sebagai isim inna. Anta domir munfasil sebagai mubtada. Allama, allamu, khobar. Al-guyub, al-guyubi mudhafun ilaihi. Nah, jumlah dari anta alamu guyub, jadi khobarnya inna. Ya. Nah. Wadzkur idza qala Allahu ta'ala Naam. Wadzkur id. Oh, wadzkur id. Wadzkur id qala Allahu ta'ala yaumal qiyamati ya Isa bin Maryam. Ya Isa bin Maryam betul. Ya Isa bin Maryam, anta qulta lin nasi ja'iluni wa ummi ya. Anta qulta lin nas. Ini mau diwasal apa mau diwakaf? Anta qulta linnasi ja'aluni ja'aluni linnasi ja'aluni ja'aluni kan ya Pak. Oh, nam. Wa ummi ya Ustaz. Wa ummi aja. Wa ummi ma'budaina. Eh, ma'budaina Pak. Ma'budaini min dunillahi. Fa'ajaba Isa munazzihan lillahi ta'ala. Ma yambaghi li an aqula linnasi ghairal haqqi. In kuntu qultu hadha faqad alimtahu. Liannahu la yakhfa alaika syai'in. Ta'lamu ma. La yakhfa alaika syai'un. La yakhfa alaika syai'un. Ta'lamu ma tudamiruhu nafsi. Ta'lamu ma tudmiruhu nafsi. Oh, tudmiruhu. Ta'lamu ma tudmiruhu nafsi. Wala a'lamu ana ma fi nafsika. Wa innaka anta alimun bi kulli syai'in mimma khafiya au zahara. Nah. Wadkur. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, wahai Isa putra Maryam, apakah kamu berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sesembahan selain Allah. Selain Allah. Nabi Isa. Nabi Isa menjawab dengan menyucikan Allah Ta'ala, tidak sepantasnya bagiku untuk berkata kepada manusia yang tidak benar. Bila aku mengucapkannya, pastilah engkau telah mengetahuinya. Sungguhnya, tidak ada suatu karena sesungguhnya, bahwa sesungguh, sebab karena, sesungguhnya. Karena, ya, karena sesungguhnya. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darimu. Engkau mengetahui yang dirahasiakan di dalam hatiku. Sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguhnya engkau maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Namnya barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah dari selain Allah? Qala, Nabi Isa pun menjawab, subhanak, maha suci engkau. Ya, artinya Nabi Isa alaihi salatu wasalam mensucikan nama Allah dari semua bentuk kekurangan, termasuk memiliki tandingan dalam ilahiyah, dalam uluhiyah. Ya subhanak, enggak mungkin ya. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, ya. Tidak layak bagiku mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang diriku. Jadi Nabi Isa alaihi salam apa namanya? Membantah apa yang diyakini oleh sebagian kaumnya. Karena sebagian dari kaumnya ada yang gulu, ya. Ada yang berlebih-lebihan sampai menempatkan Nabi Isa bukan hanya sebagai nabi tapi sebagai ilah, sebagai sembahan selain Allah. Makanya kita kenal orang Yahudi itu meyakini konsep trinitas gitu ya, bahwa Tuhan itu ada 3 in 1, 3 dalam 1. Ada Tuhan Yesus, Nabi Isa, ada Tuhan Allah, ada apa namanya? Bunda Maria gitu. Ini jelas keyakinan semacam ini bukanlah perintah dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena seluruh para nabi, inti ajarannya sama ya, inti dakwanya sama. Semuanya menyerukan kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah. Adapun apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Isa, umat Nasrani, maka Nabi Isa sendiri berlepas diri dari perbuatan mereka. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, in kuntu qultuhu faqad 'alimta. Ya, kalaupun aku mengatakannya, sungguh engkau pasti telah mengetahuinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa memahami ya rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun misalnya Nabi Isa telah mengatakan hal tersebut ya, itu memerintahkan manusia untuk menyembahnya dan menyembah ibunya, tentu Allah telah tahu ya. Artinya Nabi Isa menyadari bahwa pertanyaannya ini adalah sebagai bentuk jawaban ya bagi sebagian orang Nasrani yang mereka itu berlebih-lebihan dalam beriman kepada nabinya. Jadi ada yang berlebih-lebihan dalam beriman ya. Jadi sebagian kaum Nasrani, dan ada yang ya meremehkan dalam keimanan ya. Itu Bani Israel. Maka Bani Israel bukan hanya yang orang Yahudi bukan hanya meremehkan, bahkan yang mereka berniat untuk membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Artinya ini menunjukkan ya betapa Nabi Isa alaihi salam itu sangat memahami rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa Allah mengetahui segala urusan hambanya. Wala a'lamu ma fi nafsik, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ya, inilah keimanan yang sejati ya. Kita meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui segala urusan kita, sebaliknya kita tidak sedikit pun tentang Allah Subhanahu wa taala. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Nah, kita lanjutkan. Bu Kurniati udah baca belum ya? Belum ya, Bu? Belum, Ustaz. Ya, ayo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ wa anta ala kulli syai'in syahid. 117. Aku dan aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku tentangnya. Sembahlah, maka sembahlah Allah Robku dan Rob kalian. Maka sembahlah Robku dan Rob kalian. Terus, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku masih hidup di antara mereka. Maka ketika engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi atas mereka. Dan engkaulah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Itu Ustaz. Nah. Ma harfu nafyin, qul tu fi'il madhi, fa'ilnya tu al-ta'u gitu kali ya. Fi'il madhi, yeah. Fa'ilnya al-ta'u, lahum jarwa majrur, illa adatul istisna mulghah ma maf'ulum bih amartani fi'il madhi fa'ilnya anta ni maf'ulum bih bihi jarwa majrur. Dulu, tadi kenapa illa itu ibu bilang mulghah? Karena dia kan belum sempurna ya kalimatnya. Dulu. Terus mainnya sebagai apa? Harfu nafyin bukan? Aku jadi tidak pernah mengatakan. Amartani apa yang kau perintahkan kepadaku kan? Bukannya kecuali tidak yang kau perintahkan kepadaku. Berarti dia mubtada, isi mausul sebagai mubtada. Aku kan tidak mengatakan kepada mereka kecuali itulah, apa yang justru ini makanya kan tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali kecuali engkau perintahkan kepadaku. Jadi makanya mustahsna ini enggak mulu dia. Oh, gitu. Ini sempurna negatif ya. Negatif. Berarti mustahsna ya. Ila adatul istisna ma mustahsna amartani fi'il madhi dengan fa'ilnya anta ni maf'ulum bih. Bihi jar nun wiqaya. Nun wiqaya. Dengan ya mutakalim gitu ya sebagai maf'ulum bih. Itu Ustaz, bagaimana maf'ulum bih kan Ustaz? Bihi jar wa majrur. An harfu nasbin wa masdariyin. U'budu fi'il amr awau sebagai fa'il. Allah lafzu jalalah sebagai maf'ulum bi. Rabbi maf'ulum bi sani. Ya mutakalim mudofun ilaih. Bukan maf'ul bi sani. Badal. Karena abada itu enggak butuh dua maf'ul. Ini badal. Badal ya? Ya badal dari Allah ya. Badal dari Allah, Rabbi badal, ya mutakalim mudofun ilai, al-waw harfu atfin, robba, maktuf ke Rabbi tadi ya, Ustaz? Iya. Yeah. Ke laflu jalalah ya? Rabbi, ke Rabbi. Oh ya, Rabbi, maktuf ke Rabbi, kum mudofun ilai, al-waw harfu atfin, kun fi'il madhi nakis, tu sebagai isim kana, alaihim jarwa majrur, syahidan sebagai khobar kana. Madama ini fi'il madhi ya. Tu sebagai fa'il. Ma masdariyah dumtu fi'il madhi nakis. Oh, ini ma masdariyah. Masdariyah. Ma mas masdariyah dum itu fi'il madhi nakis al-ta'u sebagai fa'ilnya. Fihim jarwa majrur. Alfa'u harfu atfin lamma dzaraf tawaffaitani fi'il mudhari dengan fa'ilnya. Fi'il mudhari emang ada yang ujungnya tak. Antaknya. Nyata itu ya. Fa'ilnya ya, taknya. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Oh iya iya iya. Fi'il madhi. Iya iya iya. Sukun ya terakhirnya. Fi'il madhi, antaknya fa'ilnya kan? Iya. Fa'ilnya ni nun wiqayah sebagai ni nun wiqayah sebagai maf'ulum bih ya. Engkau memanfaatkan aku. Kun fi'il madhi nakis ta isim kana anta itu taukid ya Ustaz. Engkaulah. It ar-raqiba khabar kana alaihim jar wa majrur. Al-waw harfu istinaf anta mubtada ala kulli jar wa majrur syai'in mudhafun ilai syahidun khobar dari anta tadi ya. Qala Isa alaihi salamu ya rabbi ma qultu lahum illa ma auhaituhu ilayya. Illa ma auhaitahu ilayya. Engkau ya. Illa ma auhaitahu ilayya wa amartani bitablighihi ya. Bitablighihi min ifradika bittauhidi wal ibadati wa kuntu ala ma yaf'alunahu wa ana baina adhharuhum. Baina adhurihim. Adhurihim. Adhurihim syahidan alaihim wa ala af'alihim wa aqwalihim falamma wafitani falamma wafaitani ajali alal ardi warfa'tani ilas samai hayyan kunta antal kunta antal muttali'u ala sarairihim. Muttali'a ala sarairihim. Wa anta ala kulli syai'in syahidan. Ini gak ada alifnya. Oh iya ding. Syahidun. Ya. Itu ya khobar ya tadi. La takhfa alaika khofiyatan. Khofiyatun ya, khobar ya. La takhfa alaika khofiyatan. Khobar. Iya, isim fa'il ya. La takhfa alaika khofiyatun fil ardi wala fis samai. Isa telah berkata, wahai Rabbi, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau wahyukan kepadaku. Dan yang engkau perintahkan kepadaku untuk menyampaikannya tentang keesaanmu dalam tauhid dan beribadah. Dan atas apa yang mereka kerjakan. Sementara aku ada di antara mereka menyaksikan mereka. Dan menyaksikan mereka atas apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka katakan. Dan ketika engkau mewafatkan aku ya, dan ketika engkau ajalku ya, maksudnya ketika sampai ajalku di atas muka bumi, ketika engkau mewafatkan ajalku di atas muka bumi, dan engkau mengangkat aku ke langit dalam keadaan hidup, engkaulah yang mengawasi atas rahasia-rahasia mereka. Dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu dan tidak ada yang samar dan tidak ada yang tersembunyi bagimu di muka bumi ini dan tidak pula di langit. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Tidaklah aku mengucapkan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu agar kalian menyembah ya Allah Subhanahu wa taala, Rabbku dan Rabb kalian. Jadi Nabi Isa menekankan bahwasannya Nabi Isa tidak pernah memerintahkan agar kaumnya menyembah Nabi Isa dan ibunya. Ya, yang ada Nabi Isa memerintahkan kaumnya untuk u'budullaha rabbi wa rabbak. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Dari ayat ini jelas ya bahwa konsep ya pemahaman orang-orang Kristen dengan orang Islam terhadap Nabi Isa sangat jauh berbeda ya. Menurut klaimnya orang Kristen kan ya, Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dan Dr. Zakir Naik itu bagus sekali ketika mengatakan ya, menantang orang-orang Kristen, ya silakan sebutkan ya satu ayat saja atau satu kata saja dalam Injil yang ya di mana Nabi Isa mengatakan sembahlah aku. Dan ini sebuah tantangan yang enggak akan ada jawabannya karena memang enggak ada. Ya. Jadi disembahnya Nabi Isa dan juga ibunya merupakan bentuk gulu ya. Bentuk berlebih-lebihan yang menempatkan seseorang tidak pada tempatnya. Betapapun tingginya ya kedudukan Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul, tapi tetap saja dia manusia biasa yang enggak boleh disembah. Dan ayat ini menegaskan kembali bahwasanya Nabi Isa sekalipun memerintahkan kaumnya u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah oleh kalian Allah, yaitu Rabbku dan Rabb kalian juga. Ya. Jadi kalau mau sembah, sembahlah Allah, jangan sembah aku. Ya. Nah, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Maka ketika engkau mewafatkan aku, maksudnya menghabiskan umur Nabi Isa di dunia, kemudian diangkat oleh Allah ya ke langit, kunta antar raqib alaihim, engkau lah yang menjadi ya pengawas ya atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha bersaksi ya, maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi dari rangkaian ayat ini kita memahami bahwa dalam Islam sangat jelas ya, betapapun tingginya kedudukan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau hanyalah seorang manusia biasa yang tidak layak untuk disembah. Nabi Isa sekalipun memerintahkan kaumnya untuk u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah oleh kalian Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa para nabi siapapun itu, inti dakwahnya sama. Agar manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah hanya kepada Allah dan tidak menjadikan apapun selain Allah sebagai tandingan baginya. Ya. Nah mungkin sampai sini untuk materinya, kita lagi kalau ada yang bertanya. Bu Nurul Huda bertanya, mohon diulang i'rab lengkap Allahumma. Jadi Allahumma itu i'rabnya munada bihadfi harfin nida taqdiruhu ya Allah. Ya. Saya ulangi ya. Allahumma itu munada bihadfi harfin nida taqdiruhu ya Allah. Munada dengan membuang huruf nidanya, takdirnya. Kalau kita bilang takdir itu maksudnya asalnya gitu ya. Asalnya adalah ya Allah. Nah, itu cara mi'rabnya. Ini di YouTube ada yang bertanya ya, Mbak Jauhar. Apa orang yang akan datang termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau di tafsirnya sih enggak dijelaskan ya, tapi yang jelas gini ya. Dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam dakwah yang terbatas ya, yaitu terbatas pada Bani Israel ya. Itu dakwahnya, sasaran dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Isa adalah Bani Israel, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi penutup ya, oleh karena itu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan seluruh syariat nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya ketika datang itu masih boleh ya. Ya, umat-umat yang ada itu meneruskan syariat apa namanya nabi-nabi sebelumnya. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, maka tidak boleh lagi ada syariat selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat inilah yang paling sempurna. Bagaimana enggak sempurna? Ya hampir tidak ada perkara ya. Bahkan semua perkara yang kita hadapi di kehidupan nyata ada jawabannya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun memang ya dengan banyaknya masalah-masalah baru di akhir zaman seperti ini, mungkin kalau ayatnya langsung nggak ada, tapi fondasi-fondasinya ya sudah ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau Bapak bertanya apakah perkataan tadi ya, kan tadi mereka mengatakan takunu la na'ida li awwalina wa akhirina. Akhirnya apakah termasuk umat Nabi Muhammad SAW? Maka kita jawab Allah alam. Yang jelas, bedanya sasaran dakwah Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, kalau Nabi Isa itu terbatas pada Bani Israel. Ya. Adapun Nabi Muhammad SAW, dakwahnya universal, berlaku untuk semua umat. Ya. Berlaku untuk semua suku, untuk semua bangsa, untuk semua negara. Ya. Semuanya ya, masuk dalam cakupan dakwah Rasulullah SAW. Siapa saja yang tidak mau beragama dengan agamanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka tidak diterima agamanya. Karena ya jelas sekali bahwasanya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama sisi Allah hanyalah Islam. Maka kelirulah orang mengatakan semua agama sama. Ini kan orang-orang liberal ini para penghamba dunia ya. Mereka itu kan rata-rata ya mengatakan sesuatu tentang Islam tanpa hak ya, tanpa dasar ya, demi sesuap nasi ya. Demi sedikit kenikmatan dunia, sehingga mereka berani mengucapkan sesuatu yang ajib, ya, sesuatu yang aneh-aneh. Padahal jelas ya dalam Al-Quran bahwa agama yang diterima sesuai Allah hanyalah Islam. Makanya penting kita membentengi diri kita dan keluarga kita dari pengaruh liberalisme semacam ini. Baik ya, demikian untuk materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.